harus terjadi. Liku hidup tiada pasti. Masih wahai gelandangan penuh kesedihan, penuh di dalam kesedihan. Oke, sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling ramai dong buat Nyupalapa di sini, Ibu.